Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya dan semoga yang Bu sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan bisa menjadi sebab kita semakin hati-hati di dalam mendidik putra-putri kita, dan semoga Allah selalu menjaga putra-putri kita sehingga menjadi putra-putri yang selamat di dunia wal akhirah, dan selalu menjadi bisa menjadi putra-putri yang akan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita tutup ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan, yaitu hadir majelis kajian Al-Hikam nanti malam pukul 9 ya, setiap Senin malam Selasa ya, pada pukul 20 di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon ya, pukul 8 malam ya, atau pukul 20 ya, di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Dan juga hadiri kajian Majelis Khusus Muslimah bersama kami yang insya Allah akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 1 Rajab atau bertepatan 9 April di Indramayu ya, di Indramayu. Dan juga Bu Yaya juga ada juga di Indramayu pada Ahad malam, Sabtu malam Ahad ya, di yang pada tanggal 1 Rajab atau 9 April 2016. Dan juga majelis bersama kami di tanggal 2 Rajab 1437 Hijriah atau bertepatan dengan 10 April ya, hari Ahad, itu ada pukul 13 di LPDL Bahjah Cirebon. Pendaftaran santri baru, ini pengumuman tentang pendaftaran santri baru atau kelas tafaqquh ya. Gelombang 1 itu adalah dimulai dari tanggal 21 Jumadil Awal sampai dengan 22 Rajab 1437 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Maret sampai dengan 30 April 2016 Masehi. Dan juga gelombang kedua dimulai dari 1 Rajab sampai dengan akhir Ramadan 1437 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 April sampai dengan 5 Juli 2016. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0853 2290 5511. Kami ulangi 0853 2290 5511. Selanjutnya pendaftaran santri tahfidz untuk anak-anak ya, 22 Rabiul Awal sampai dengan 1437 ya, 1 Februari sampai dengan 31 Mei. Bagi yang ingin mendaftar harap menghubungi kantor tahfidz di LPD Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Informasi lebih lanjut di 0823 2100 9109. Kami ulang kembali 0823 2100 9109. Bagi yang ingin berpartisipasi untuk infak pembangunan dapur dan infak rutin bisa menghubungi 0812 115 167 341. Kami ulangi 0812 115 167 341 atau 0811241688. Kami ulangi 0811241688. Mohon doa untuk kelengkapan Al-Bahjah TV yang saat ini sedang memerlukan kamera kurang lebihnya 60 juta. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kita semuanya untuk ikut bergabung dalam dakwah dan juga menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga menjadi kebersamaan yang penuh berkah dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita kembali untuk bisa belajar bersama, dan semoga Allah senantiasa memberikan manfaat, ilmu manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Dan mohon maaf jika masih banyak pertanyaan yang belum bisa kami jawab dikarenakan waktu, dan semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk nanti memberikan penjelasan kembali kepada Anda semuanya. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.